Rasulullah Nabi yang mulia, pembawa rahmat bagi alam raya, penuntun umat manusia dengan Quran dan sabdanya. Budi pekerti suci mulia, penghias pribadi gagah perkasa, tegar laksana pegunungan, lembut bagaikan sinar pagi. Rasulullah, salam bagimu, tayamum ku tunggu agar dapat mengisi selalu gelapnya hatiku. Takkan ku lepas iman di dada selama-lamanya, yakin kasihmu kan mewarnai pudarnya kehidupan. Tolal penewalai namin sari yakin wadai wajaban suku wadai ramadhan illahi dai. Tolal penewalai namin sari yakin Rasulullah Nabi yang mulia, pembawa rahmat bagi alam raya, penuntun umat manusia dengan Quran dan sabdanya. Budi pekerti suci mulia, penghias pribadi gagah perkasa, tegar laksana pegunungan, lembut bagaikan sinar pagi. Rasulullah, salam bagimu, cahayamu ku tunggu agar dapat mengisi selalu.